Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan tentang huruf di halaman 155. Al-kafu, huruf kaf. Al-kafu takunu dhamiran aw harfan. Kaf, huruf kaf itu bisa berupa domir atau huruf. Yang pertama, wal kafu ad-damiru tusamma kaful khitabi. Wahia, dan kaf yang pertama adalah kaf domir, atau nama lainnya adalah kaf khitab. Ya, yaitu yang pertama, imma tattasilu bil fi'li wa takunu fi mahali nasbin maf'ulun bihi, mislu qabalaka yuqabiluka. Ya, yeah. Adapun kaf yang pertama itu yang bersambung pada fi'il dan pada posisi mansub sebagai maf'ul bih. Contohnya qabalaka yuqabiluka. Qabala, bertemu, ya. Yeah. Bertemu denganmu, ya. Yeah. Akan bertemu denganmu. Maka ka di sana adalah ka dhamir sebagai maf'ulun bih. Yang kedua, au tattasilu bil ismi wa takunu fi mahali jarrin mudhafun ilaih, mislu hadha kitabuka. Atau bersambung dengan isim dan menjadi, ya, pada posisi majrur sebagai mudhaf ilaih. Contohnya, ini kitabmu. Maka ka di sana itu mudhaf ilaih. Yang kedua, immal kafu, ammal kafu al harfu fahiya. Adapun kaf sebagai huruf yang pertama adalah al-hamzah, imma harfu jarrin wa tufidu tashbiha mislu al-mumarridatu kal-malaki. Ya, pertama huruf kaf sebagai huruf jar memberikan faidah tashbih atau penyerupaan, ya, atau kemiripan, menyerupai. Contohnya perawat itu seperti malaikat, al-mumarridatu kal malaki. Al-ba'u yang b au harfu, ya, khitabi zaidin, ya, atau huruf khitab tambahan yang berada pada tiga posisi, yaitu fil asma'il isyarah mislu dzalika tilka ulaika. Maka huruf ka di belakangnya itu adalah huruf khitab tambahan. Yang kedua, au fi dhamairin nasbil munfasilati mithlu iyyaka, ya, iyyahum, ya, iyyakum, dan seterusnya. Maka ka-nya adalah dhamir huruf khitab tambahan. Jadi, ya, sebenarnya iyaka itu yang domirnya itu adalah iyanya saja, ya. Jadi yang domir sungguhnya adalah iya, sedangkan huruf setelahnya itu adalah huruf tambahan, ya. Di sini adalah ka sebagai huruf khitab. Yang ketiga, au fi ba'di asma'il af'ali, atau pada sebagian isim fi'il seperti dunaka ruwaidaka. Itu pembahasan isim fi'il ada pada bab sebelumnya, ya. Selanjutnya huruf lam. Allamu ta'ti ala arba'ati awjuhin. Lam itu mempunyai empat bentuk, ya. Alhamzah harfu jarin wa takunu, yang pertama sebagai huruf jar, imma maksuratan wa tufidul milka au ta'lila. Ya, huruf jar, lam sebagai huruf jar itu dikasrahkan dan memberikan faidah kepemilikan atau sebab. Mislu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala yang langit, yang ada di langit dan di bumi. Ini surat Al-Baqarah ayat 284. Maka lam di sana lillahi itu bermakna kepemilikan, yaitu milik Allah. Selanjutnya contoh yang lain, yadhhabu tilmidhu ilal madrasati lita'allumi. Siswa itu pergi ke sekolah untuk belajar. Maka lita'alumi itu bermakna lamnya lamu ta'lil, bermakna sebab. Yang kedua, au maftuhata, ya, au maf, au maftuhatun wa tusta'malu lil istighasati au ta'ajjubi wa sayati syarhuha fil babil khamisi. Atau lamnya itu difathahkan dan digunakan untuk istighasah, memohon, ya, atau ta'ajub, ya, atau bentuk ta'ajub. Ya, akan datang penjelasannya di bab kelima. Contohnya mislu, ya lasyurtati minas sariqi, ya. Wahai polisi, ya lasyurtati ya minas sariqi. Ya, wahai polisi, tolonglah, ada pencuri. Ya. Ini salah satu contoh yang istighosah, minta tolong. Atau yang kedua, ya lal ajabi, betapa mengherankannya. Ini contoh yang ta'ajub. Maka di sana ada lam, dia lamnya itu sebagai huruf jar namun dibacanya fathah. Ya. Ada dua tempat. Yang alba'u, yang b, harfu nasbin tadkhulu 'alal mudhari'i fatan asibuhu wa hiya 'ala wajhaini. Yang b, huruf nasab yang masuk ke fi'il mudhari, ya, kemudian dia menasabkan fi'il tersebut, itu ada dua. Yang pertama la muta'lili wa takunu maksurat wa takunu maksuratan bi makna kai. Pertama, lam ta'lil itu dikasrahkan dengan makna kai, artinya supaya. Mislu i'malu liya'isha su'ada'a. I'malu liya'isha su'ada'a. Beramalah kalian, ya, supaya kalian hidup mulia. Maka di sana li-nya lamu ta'lil. Yang kedua, lamu juhud. Lamu juhudi wa takunu maksuratan wa masbukatan bima kana aw lam yakun. Ya, lam juhud, lam untuk menegaskan, dia bentuknya dikasrohkan dan didahului oleh makana atau lam yakun. Intinya didahului oleh huruf nafi, ibisama atau lam, dan ditambah kana. Jadi lam juhud itu harus didahului oleh kana yang dinafikan, ya, baik dia bentuknya madi, mudhari, amr, atau isim fa'il, atau dalam bentuk masdar. Yang penting ada kana dan dia dinafikan. Contohnya lam yakunillahu liyaghfira lahum, surat An-Nisa ayat 168. Allah benar-benar tidak akan mengampuni mereka. Al-jimu, yang c, huruf jazm, harfu jazmin, atau lamul amr, ya, atau nama lainnya lamul amr, karena lamul amr itu membuat majzum suatu fi'il. Wa takunu maksuratan wa tufidu talaba wa tadkhulu ala al-fi'li al-mudari'i fatajazimuhu. Dikasrahkan dan memberi faedah tuntutan, masuk ke fi'il mudhari, kemudian menjazmkannya. Contohnya liyunfiq alqadiruna min ghinahum. Ya. Hendaklah, ya, orang yang mampu, ya, mereka yang mampu hendaklah menginfakkan kecukupan mereka, maksudnya harta mereka. Maka la di sana adalah mul amr dan yunfiq itu menjadi jazm. Adalu, ya, da, yang d, harfu ta'kid atau harfu taukid, sama saja. Wa takunu daiman maftuhatan wa tufidu ta'kidi wa la atharu laha ala yurabil ismi aw al-fi'li alladhi tadkhulu alayhi wa yu'ta biha fil mawadi'il atiyati. Ya, huruf taukid itu selalu fathah dan memberi faidah penekanan dan tanpa ada pengaruhnya dalam i'rab isim atau fi'il yang dimasuki huruf taukid tersebut. Ya, huruf ini diletakkan pada posisi-posisi di bawah ini. Yang pertama, lamul ibtida'i, itu lam ibtida. Watadkhulu 'alal mubtada, itu lam yang masuk ke mubtada. Dan dia memberi faedah taukid. Contohnya, la Zaidun afdalu min Amrin. Sungguh Zaid itu lebih mulia daripada Amr. Contoh yang lain, la umruka inna nasra li Arabi, demi umurmu sungguhnya pertolongan bagi orang Arab. Namun ini tidak boleh, karena tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Selanjutnya, ala muddakhilatu ala khabari inna au ala ismaha inna ta'akhara ila mawdi'il khabari wa hiya tadkhulu ala al-khabari wa huwa hiya tadkhulu ala khabarin au ala ismi inna faqat duna akhwatiha. Selanjutnya, lam yang masuk kepada khabar inna, ya, khabar inna atau isim inna, ya, in ta'akhara ila mawadi'il khabar, ya, ketika atau apabila isimnya itu, isim inna-nya diakhirkan ke posisi khabar inna, maka ini bisa masuk yang namanya lam, lam yang masuk khabar inna ini. Dan lam ini hanya masuk kepada khabar inna saja. Ya, wahyatadkhulu ala khabari au ala ismi inna. Lam ini hanya masuk ke khabar inna atau isimnya saja. Duna akhwatiha, tidak pada saudara-saudaranya. Contohnya, mislu inna rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr ayat 14. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, ya, mengawasi. Sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka di sana lamnya itu lam masuk ke khabar inna. Contoh yang lain, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Ya, surat An-Nur ayat 44. Sungguhnya pada yang demikian itu ada pelajaran, la'ibratan liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Ya, jadi ayat lengkapnya sebenarnya di surat An-Nur ayat 44 itu bunyinya, al-absari inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Ya. Di ayat yang benar di surat An-Nur ayat 44 yaitu inna yuqallibullahu al-layla wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kalau di sini contohnya liulil albab. Ya, jadi la di sana adalah lam yang masuk pada isim inna. Tapi tidak boleh dibaca inna la'ibratan fi dzalika liulil absar atau liulil albab. Karena isim innanya harus diakhirkan. Contoh lam yang lain, alamu alwaqi'atu fi jawabi law au laula wa sayati syarhuha inda dirasati uslubi syarti fil babil khamis. Itu lam yang masuk kepada jawab law, seandainya atau laula, yang akan datang penjelasannya pada pembahasan uslub syarat pada bab kelima. Contohnya, ya, laula tabibu lasa'at halatul maridi. Seandainya tidak ada dokter, niscaya keadaan orang sakit akan memburuk. Namun ini juga perkataan yang tidak diperbolehkan karena penyandarannya tidak boleh langsung kepada dokter, namun harus kepada Allah terlebih dahulu dan dokter sebagai perantara. Selanjutnya, alamul waqi'atu fi jawabil qasami, yaitu lam yang terletak pada jawab qasam, sumpah. Wasayati syarhu inda dirasati uslubil qasami fil babil khamisi. Dan penjelasannya akan datang pada pembahasan uslub qasam di bab kelima. Contohnya, wallahi la'u'akibannal muqassira. Demi Allah, aku akan menghukum orang yang lalai. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.